Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, senang sekali pada hari ini kita kembali berjumpa untuk mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita akan mengkaji ayat ke-59 dari surah Al-Hajj yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yudkhilannahum mudkhalan yardawnahu wa innallaha la'alimun halim. Sungguh Allah pasti akan memasukkan mereka ke tempat masuk yang mereka sukai, yaitu surga. Dan sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-59 ini adalah merupakan informasi lanjutan dari Allah sekaligus sebagai sebuah janji dari Sang Maha Benar, Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yaitu Ia akan memberikan garansi untuk memasukkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang terbunuh di dalam berhijrah atau di dalam peperangan, akan dimasukkan ke tempat yardawnahu. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Yaitu tempat yang silakan pilih sendiri. Yardawnahu, ya, Allah akan masukkan mereka ke tempat yang mereka mau pilih sendiri. Kita mau masuk surga aja minta-minta mau masuk surga. Tetapi orang-orang yang beriman, beramal saleh, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang mati di dalam medan peperangan, syahid, maka tempat mereka di surga nanti adalah sesuai dengan permintaan mereka. Mau minta tingkat berapa, mau minta sama siapa di dalam surga, mau dekat Rasulullah atau mau dekat siapa, ini akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La yudkhilannahum, jangan takut, jangan khawatir, jangan gundah, Aku akan memberikan garansi untuk memasukkan mereka ke dalam surga. Yardawnahu, yang mereka inginkan. Para pendengar rahimakumullah, kalau kita perhatikan Al-Quran, dari satu ketika Allah bercerita tentang surga, Allah menceritakan sesuatu yang begitu sangat indah, begitu sangat memuliakan orang-orang yang akan menjadi ahli surga, akan menuruti seluruh keinginan para penghuni surga, akan memberikan mereka kenikmatan yang begitu sangat hebat. Akan tetapi dari ketika Allah berbicara tentang akhirat, tentang penduduk atau ahli neraka, maka kebalikan yang akan terjadi. Ternyata mereka itu meminta tidak diterge oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka memohon kepada Allah, memperhatikan saja pun Allah tidak. Wala yukallimuhum yawmal qiyamati wala yanzuru ilaihim. Tidak akan mengajak mereka berbicara, tidak akan melihat mereka. Ini adalah penghinaan yang begitu sangat besar yang Allah berikan buat orang-orang yang kufur, ingkar, dan melakukan perbuatan maksiat terhadap segala perintahnya. Bukan itu saja, ketika mereka meminta-minta kepada Allah, ya, Rabbana ghalabat alaina syiqwatana fa inna qauman dhalin. Wahai Tuhan kami, kami sudah dibujuk rayu oleh hawa nafsu kami. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Ya Tuhan kami, tolong balikkan kami sebentar saja ke surga, kami akan buktikan bahwa kami adalah orang-orang yang akan berbuat amal saleh. Kalau kami ternyata tidak melakukannya, kami termasuk orang-orang yang zalim. Apa yang kemudian dilakukan oleh Allah? Permintaan mereka yang penuh dengan pengharapan yang begitu sangat besar, tapi jawaban Allah adalah qalaqsa'u fiha, diam di situ, jangan cakap banyak-banyak, diam saja, kata Allah. Ini adalah merupakan suatu hal yang sangat bertolak belakang dengan yang Allah lakukan kepada penghuni surga. Yardawnahu, mereka mau apa Allah turuti. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im, fakihina ma atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabal jahim. Orang-orang yang bertakwa akan berada di surga yang penuh dengan kenikmatan, akan makan makanan atau mengkonsumsi apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan mereka, dan Allah akan pelihara mereka daripada azab neraka. Subhanallah, inilah hasil, inilah buah, inilah kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bersusah payah di dalam memperjuangkan agama Allah. La yudkhilannahum mudkhalan yardawnahu, akan dimasukkan ke surga di mana mereka ingin, surga yang mana, tingkatan yang mana, dan bersama siapa. Untuk lebih menjelaskan hal ini, bersama kita studio sudah ada Ustaz kita. Silakan Ustaz Jainal. Terima kasih. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz kita Haji Perdana LCMA bahwa fasilitas surga itu tidak dapat dibayangkan dengan apa yang terbetik di hati kita. Apa yang mata lihat bukanlah surga di dunia ini. Apa yang pernah didengar oleh telinga itu bukanlah surga. Gambaran surga yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran sekedar ilustrasi. Surga jauh lebih megah dari apa yang pernah kita bayangkan. Maka disebutkan mudkhalan yaradawnahu, tempat yang kita rela kepadanya. Maka tema kita ini adalah ridho Allah segalanya. Allah telah merelakan kehidupan kita di dunia ini. Allah telah memberi fasilitas kepada kita, baik beriman ataupun tidak beriman. Apa yang tidak Allah berikan? Oksigen telah Allah berikan, dan itu harganya sangat mahal. Tanya kepada dokter atau rumah sakit berapa satu tabung oksigen, dan berapa tabung kita harus menghirupnya dalam usia kita yang sudah sebesar ini. Air yang kita konsumsi, berapa banyak, bahan bakar, kesehatan kita, semuanya itu adalah fasilitas yang telah Allah berikan kepada kita, dan kita hanya diminta sangat sedikit sebagai wujud sami'na wa ato'na. Kami dengar ya Allah dan kami patuh. Maka sebagai orang yang tahu berterima kasih, sebagai orang yang bijak, tentu saja dia wajar membalas kebaikan Allah yang begitu banyak dengan taat atas peraturan dan perintahnya. Ridho Allah segalanya bagi mukmin di dunia ini. Ketika Allah ridho, tidak ada kata kecuali kebahagiaan. Ketika Allah merestui kehidupan kita, tidak ada kata kecuali kesenangan. Ketika Allah rela atas apa yang kita lakukan di dunia ini, dari A sampai Z adalah bahagia, bahagia, bahagia. Tidak saja di akhirat, di dunia pun orang dapat merasakan kebahagiaan itu. Berbeda antara banyaknya rezeki dengan bahagia. Pendengar yang dimuliakan Allah, tidak selamanya orang yang mendapatkan materi yang banyak itu otomatis bahagia. Dan tidak selamanya orang yang tidak mendapatkan rezeki materi itu menderita, tidak. Allah memberikan innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah memberikan dunia, rezeki dunia kepada orang yang dicintainya dan kepada orang yang tidak dicintainya. Walakinnallaha la yu'ti dina illa man ahab. Tapi Allah tidak memberikan kebahagiaan agama kecuali kepada orang-orang yang dicintainya. Jadi orang yang beragama, orang yang menaati perintah Allah pasti bahagia. Fafariha liman ahab. Berbahagialah orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innallaha la'alimun halim. Karena Allah Maha mengetahui. Dia mengetahui seluk-beluk kita, mengetahui gundah gulana kita, mengetahui kesedihan dan kesenangan kita, mengetahui masa suka dan masa duka kita, mengetahui apa yang kita lakukan di dalam kesendirian dan dalam khalayak ramai. Tetapi apapun yang terjadi, semuanya itu direstuinya. Dan ini sudah segalanya. Ini lebih dari surga, dan inilah kebahagiaan itu. Karena apa? Dia Maha lembut, Halim. Maha lembut, lebih lembut dari Kartini yang akan kita peringati. Halim, lebih halim dari orang tua yang kita katakan I love my mom. Dia adalah segalanya, Tuhan kita yang sangat lembut mengasihi, lebih dari orang tua mengasihi anaknya, lebih dari ibu mengasihi bayinya. Iya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi yang disampaikan oleh para narasumber kita, memberikan kita banyak pemahaman baru, memberikan kita satu pemikiran-pemikiran baru bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang sangat pengasih dan kasihnya itu jauh melebihi siapapun. Oleh karena itu, sambutlah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melakukan apapun yang Allah ridai dan berusaha untuk meninggalkan apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambutlah uluran tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang siap untuk membantu kita, yang siap untuk memberikan apapun yang kita inginkan, yang siap untuk memberikan perlindungan dan menyelamatkan kehidupan kita, tapi dengan satu syarat, bahwa kita melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, segala apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi satu pelajaran terpenting buat kita, bahwa di dalam kehidupan ini salah satu hal yang harus kita lakukan adalah menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.